Aku ingin nemu widodari, Gus. Terus saya kira nanti. Lo, yo cuma no pertanyaanmu. Akar perkata-kata lah malah saya kira ini. Bisa nyanyi? Sikat. Sayang, kondelono atiku. Yen tak direkandeng, yo bakalekandeng. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Widodari, DJ Musik, sikat. Masuk ya Parti. Sembangan sepeleku, tondo sanang marang. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Yo, tanah merubah cerita, Ojo. Merubah kahanan. Kau aku nemui totari motomu kebal. Masa lalu yang pernah terluka. Yang tak direkandeng, yo bakalek. itu dari DJ Musik. Kowe nyapa to pola hae nunggu sing menak ngono. Ora enak.